Mitra Bisnis, menurut salah satu pengamat perkotaan, Jakarta merupakan kota dengan mall atau pusat belanja terbanyak di dunia. Diperkirakan, hingga akhir tahun ini luas seluruh pusat perbelanjaan di Jakarta akan mencapai 410 hektar, sehingga perlu adanya pengendalian dalam pembangunannya, salah satunya pengendalian lokasi. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, menurut Anda, di mana idealnya mall itu dibangun? Di dalam atau di luar kota, Pak? Luar kota. Yang ke mall kan punya mobil. Kemudian di mall itu ada merek Hermes lah, merek Louis Vuitton, segala macam. Ke ujung dunia juga dicari kalau memang orang mau beli itu. Jadi kan konsepnya sederhana. Orang-orang kaya yang ke mall itu belanjanya puluhan juta. Buat dia ongkos gak masalah. Jadi sederhana. Dan terbukti bahwa mall-mall di Eropa dan di Amerika itu di luar dan selalu ramai. Gitu. Nah, yang ada di kota itu toko-toko kecil saja. Nah, di depan toko itu pedagang kaki lima. Kalau sekarang di mana pedagang kaki lima? Di dalam mall tidak ada. Di luar mall diusir satpam. Jadi, wah, mengentertain orang kaya. Padahal orang kaya itu punya banyak pilihan. Dan percayalah, tidak akan merugikan siapapun. Nah, kalaupun misalnya ada turis, turis kan gak punya mobil, ya disediakanlah bus dari Monas ke Sentul, khusus begitu. Seperti misalnya di Florence itu, dari kota Florence ke The Mall namanya, itu disediakan bus gitu buat turis, bus yang nyaman, yang ber-AC gitu. Ah. Tapi bagaimana dengan mall yang sudah terlanjur ada di dalam kota, Pak? Ya jangan ditambah. Kita tidak, oh hancurkan mall ya, enggak juga. Jangan ditambah. Ini kan tahun ini aja ada berapa mall baru. Kemudian yang izinnya sudah selesai, ya udah tidak diperpanjang. Dikonversi nanti jadi ruang terbuka hijau dan macam-macam. Bercermin dari Jakarta saja, di Jakarta ini ruang-ruangnya sebagian besar jadi ruang privat. Di mall-mall, satpamnya banyak, ada pengamen pasti diusir, pedagang kaki lima pasti tidak ada tempat. Karena apa? Konsepnya mall di dalam kota, di situ yang modern semua, segala macam kios yang bermerek, bereputasi, yang hanya buat mereka lah tempat-tempat itu, tapi tidak ada tempat buat orang-orang yang memang tidak mampu ya. Nah, yang tidak mampu itu ditaruh di kios-kios, di toko apa, warung-warung, di pasar-pasar yang sepi, sehingga ya menimbulkan kota yang tidak berwarna. Nah, kemudian mungkin kaki lima itu tidak bisa dipakai setiap hari, setiap satu minggu kan orang mencari kegiatan lain, misalnya di Monas itu kalau Sabtu Minggu kita bikin pasar rakyat, di situ ada los ikan, jadi nelayan atau orang yang punya tambak bisa menjual ikannya langsung ke konsumen. Pekerjaan tangan ibu-ibu di rumah merajut, bikin jaket, bikin baju, bikin apa gitu ya, bisa dijual langsung di sana. Petani-petani dari pinggiran Jakarta, misalnya dari Depok, menjual hasil perkebunannya, misalnya Depok kan terkenal dengan belimbingnya misalnya, jual di sana, alangkah indahnya. Di Thailand itu ada namanya cacucak ya, kalau saya tidak salah namanya. Itu memang los aja, bukan tempat modern. Dan bisa ditaruh di berbagai tempat, misalnya di Monas, di Blok M, di Taman Surapati, di Taman Menteng. Sedemikian sangat banyak bergiliran, Sabtu Minggu sajalah di tempat-tempat seperti itu. Niscaya Jakarta ini akan berbeda gitu. Dan tidak hanya buat orang Jakarta, tapi buat saudara-saudara kita, petani-petani cabai, petani-petani buah, sayur dari Cianjur, barangkali dari Gadok, dari Cipanas, gitu ya, bisa memperkenalkan dan menjual produk-produknya di Jakarta. Nah, akibatnya apa? Lalu lintas itu juga dua arah. Kalau sekarang kan satu arah ya, kalau Sabtu Minggu orang ke Puncak. Nah, ini sekarang Sabtu Minggu orang Puncaknya juga ke Jakarta jual produk. Jakarta tidak sepi dan tidak sekedar pilihannya cuma mal-mal saja. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.